الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلنا برسبد لما حدثنا أبي هريرة رضي الله عنه يلي وجه على الإمام مسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة فلن siapa yang menempuh satu jalan satu cara sama saja itu jalan ma'nawi atau hissiya jalan yang setiap harinya kita lalui atau satu cara atau metode untuk mendapatkan ilmu sahar Allah lahu tariqan ilal jannah maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalannya orang tersebut menuju ke dalam surga ayyuhannas Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan dia di dunia ini untuk mengamalkan sesuatu di mana sesuatu tersebut akan menyebabkan dia mudah nanti masuk ke dalam surga dan juga Allah subhanahu wa ta'ala akan mudah memudahkan jalannya nanti akhirat menuju masuk ke dalam al-jannah ayyuhannas oleh karena itu menuntut ilmu as-syar'i adalah suatu ibadah dan ibadah tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari seorang muslim jika tidak memenuhi dua persyaratan yang pertama ayyuhannas itulah al-ikhlas semata-mata murni ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga al-mutaba'ah sesuai dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala Allah azza wa jal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh al-imam muslim kata Allah subhanahu wa ta'ala ana abuna syuraka'i anil syirki man amila amalan أشرك به معي غيري تركته وشركه كتب الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء أقول لذكت الله سبحانه وتعالى yang tidak butuh terhadap sekutu-sekutu. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan, asraka bihi ma'iy ghairi, dia mempersekutukan aku dalam amalan tersebut, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan orang tersebut dan juga kesyirikannya. Inilah di antara dalil tentang wajibnya al-ikhlas, memurnikan ibadah amalan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam menuntut ilmu ayyuhan nas. Dan juga syarat yang kedua ayyuhan nas adalah al-mutaba'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, Ummul Mukminin radhiyallahu anha Aisyah, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Orang siapa melakukan ihdats dalam urusan kami ini, perkara baru dalam syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bukan berasal dari beliau, fahuwa radd, ay mardud, akan ditolak. Ayuhan nas, dan juga wajah kami pada kesempatan hari ini adalah mengingatkan bagaimana para sahabat radhiyallahu ajma'in, bahkan as-salafus salih, jika mendengarkan ayat atau hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walaupun sekali, mereka berusaha untuk mengamalkan amalan tersebut. Di antara dalil yang bisa kita sebutkan pada kesempatan ini adalah hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu muttafaqun alaihi, dan juga datang dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu in qala bihi Muslim, ketika beliau menyatakan bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha istrinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, ketika beliau di siang harinya sibuk, ya, membuat roti, menumbuk gandum, maka beliau dapatkan, Fatimah radhiyallahu anha mendapatkan tangannya lecet-lecet karena membantu suaminya. Ayuhan nas, maka Fatimah radhiyallahu anha datang untuk meminta pembantu, meminta khadim kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pada kesempatan itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada Fatimah radhiyallahu anha, bahkan kepada Ali bin Abi Thalib, ala u'allimukuma khairan mimma fa'altuma, inginkah aku ajarkan kepada kalian berdua yang lebih baik daripada yang kalian minta, ya, antukaddirallaha salasan ya arba'an wa salasin, kalian berdua hendaknya bertakbir 34 kali jika kalian hendak tidur, wan tusabbihahu wa antahmadahu, dan memujinya, mengucapkan alhamdulillah salasan wa salasin sebanyak 33 kali, wan tukaddirallaha, dan bertakbir mengucapkan Allahu Akbar salasan wa salasin, nam wa tusabbihahu, dan bertasbih subhanallah sebanyak 33 kali. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana beliau mendengarkan sekali pengajaran ini, kata beliau, "Fama taraktu mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu dhalik." Aku tidak pernah meninggalkan amalan ini semenjak aku mendengarkan pengajaran ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qila lahu, dikatakan kepada beliau, wala laylatu fis-sin, wahai amirul mu'minin, tidak pula pada malam laylatu fis-sin, di dalam peperangan, malam yang genting bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bersamaan dengan itu, beliau yang telah mendapatkan pengajaran ini, mendapatkan ilmu ini dalam satu majlis yang singkat, beliau mengatakan, fama taraktu mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalik, aku tidak pernah meninggalkan amalan ini walaupun sekali saja semenjak aku mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan pada malam yang genting, pada malam Lailatul Qadr, dikatakan pada beliau, ya, wala lailatul qadr, tidak pula pada malam peperangan Qadr, kata beliau, wala lailatul qadr. Undur ya ibadallah, perhatikan bagaimana para as-salaf yang mengamalkan suatu ilmu di satu majlis beliau mendengarkan, maka semenjak itu beliau tidak pernah meninggalkan amalan tersebut. Ayuhan nas, oleh karena itu hendaknya kita mencontoh mereka mencontoh mereka mengamalkan suatu ilmu yang telah sampai kepada kita. Contoh yang lain dalam hadisnya, ya, Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam." Aku pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta, "Tsumma a'tani," kemudian beliau memberikan padaku. "Tsumma sa'altuhu," kemudian aku datang meminta lagi. "Fa'tani," kemudian beliau memberikan lagi kepadaku, kata Hakim. "Tsumma sa'altuhu fa'tani," kemudian aku datang kepada beliau untuk meminta lagi. "Fa'tani," maka beliau pun memberikan padaku. Tapi yang ketiga kalinya ini, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan pengajaran ilmu di mana Hakim radhiyallahu anhu tidak pernah melupakan seumur hidupnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala khadirun hulun." Sesungguhnya harta ini khadirun hulun, hijau sedap di pandang mata, hulun manis. Ya, dunia ini memang ayuhan nam, ya, menyedap, sedap, menarik, manis. Ya, nam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Hakim, inna hadzal mal khadirun hulun, faman akhadahu bisakhawati nafsin." Siapa yang mengambil harta ini bisakhawati nafsin, dengan tidak secara selaka, tidak memperturutkan hawa nafsunya, "Burikalahu fi," maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan pada harta tersebut. Sebaliknya, "Waman akhadahu bi'israfi nafsin," siapa yang mengambilnya dengan selaka, memperturutkan hawa nafsunya, "lam yubarak lahu fi," maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan keberkahan pada harta yang diambilnya. "Wa kana alladhi ya'kulu wa la yasba," dan orang tersebut seperti orang yang makan tapi tidak pernah merasa kenyang. Itulah orang-orang yang memburu dunia ini dengan memperturutkan hawa nafsunya. Dia tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa puas. Kata Hakim radhiyallahu anhu yang mendengarkan ya pelajaran singkat ini di satu majlis, ya, kata beliau, "Ya Rasulullah, walladhi ba'asaka bilhaq, zalli yang mengutusmu dengan al-haq, la arza'u ahadan ba'daka say'a." Aku tidak akan pernah mengurangi, aku tidak akan pernah mengambil lagi, mengurangi meminta hartanya siapapun. Kata rawi tersebut, "Fakana Umar radhiyallahu anhu yad'u hakiman li'atiyahu." Adalah Abu Bakar. "Fakana Abu Bakr," adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, di suatu saat di zaman khalifah pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau memanggil Hakim untuk dia diberikan bagiannya. Naam, fa'aba an yaqbala. Hakim radhiyallahu anhu tidak mau menerima. "Tsumma inna Umar radhiyallahu anhu," kemudian Umar radhiyallahu anhu, ya, memanggil juga agar diberikan kepadanya pemberian berupa baik. "Fa'aba an yaqbala," juga beliau tidak sudi menerimanya dalam rangka yang mempertahankan apa yang telah dijanjikan oleh beliau di depan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata rawi tersebut, "Fakana Hakim radhiyallahu anhu la yarza'u ahadan min an-nasi ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tufiya." Ayuhan nas, di satu majlis yang singkat, kata beliau mendengarkan pengajaran ini adalah Hakim radhiyallahu anhu tidak pernah mengurangi, tidak pernah meminta hartanya seorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tuhfiya, hingga beliau meninggal. Nah, inilah as-salatu salat sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mendengarkan satu ilmu di satu majlis yang singkat, beliau tidak pernah, ya, melupakan pelajaran tersebut. Ayuhan nas, alangkah, ya, butuhnya kita untuk mencontoh mereka. Ayuhan nas, contoh yang lain yang menunjukkan kepada kita bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di satu majlis yang singkat, beliau tidak pernah melupakan apa yang mereka dengar berupa ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Datang dalam hadisnya Auf ibn Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Auf ibn Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu, "Kunna inda an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam تسعة أو ثمانية أو سبعة. كم صلنا بتسعين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم dan jumlah kami waktu itu sekitar 9 orang, 8 atau 7 orang. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala tubai'una Rasulullah?" Tidakkah kalian mau membaiat Rasulullah? Ya, kata rawi tersebut, Auf ibn Malik radhiyallahu anhu, "Wa kunna hadith yahdin bibai'ah." Padahal kami waktu itu baru saja berbaiat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ala tubai'una Rasulullah?" Tidakkah kalian mau membaiat ya Rasulullah? Fabasatna aydina, maka kami pun mengurutkan tangan kami, wa qulna kad bay'anaka ya Rasulullah, kami telah berbaiat padamu wahai Rasulullah. Fa ala ma nubay'uk, apa lagi yang mesti kami bayatkan padamu? Kata sahabat tersebut, nam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala an ta'budullah, agar kalian beribadah hanya kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wassalawatil khams, dan juga berbaiat berjanji agar senantiasa melaksanakan salat lima waktu. Wa antuti'u, dan agar kalian senantiasa taat, yakni kepada para penguasa kalian. Kata rawi tersebut, wa sarra kalimatan khafiyah, Rasulullah membisikkan sesuatu kalimat yang pelan, wa la tas'alun nasa syai'a, dan agar kalian tidak meminta-minta, tidak mengemis kepada manusia sesuatu pun. Kata rawi tersebut yang membuktikan, menunjukkan kepada kita bagaimana para sahabat yang mendengarkan satu ilmu di majelis yang singkat, mereka tidak pernah melupakannya dan mereka senantiasa di atas ilmu tersebut. Kata rawi tersebut, falaqad ra'aitu ba'dha ulaika an-nafar, sungguh aku telah melihat sebahagian dari orang-orang tersebut yang telah pernah dibaiat oleh Rasulullah agar hanya beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, agar mereka menegakkan salat lima waktu, agar mereka taat kepada para penguasa, dan agar mereka tidak meminta-minta kepada siapapun. Kata beliau, pada raitu ba'dha ulaika an-nafar, sungguh aku telah menyaksikan sendiri sebahagian dari mereka yang telah dibaiat oleh Rasulullah, yaskutu sawtu ahadihim, cambuk-cambuk mereka jatuh ketika mereka sudah berada di tunggangan mereka. Fama yas'alu ahadan yunawiluhu iya, mereka tidak seorang pun mengatakan, ya ambilkan cambuk saya, tapi mereka langsung turut untuk memungut cambuk-cambuk tersebut. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempertahankan ilmu yang telah mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu kesempatan yang singkat. Ayuhan nas, contoh yang lain yang menunjukkan bagaimana ya istiqamahnya, gigihnya para sahabat mempertahankan ilmu, mempertahankan sunnah yang mereka telah dengar. 6. Kata Sauban radhiyallahu anhu, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Sunan. 6. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata, man tatakala li, siapa yang memberikan jaminan padaku, Allah yas'ala an-nasa syai'a, agar tidak meminta-minta mengemis kepada orang, wa atakaffalu lahu bil jannah, maka aku akan berikan padanya jaminan masuk surga. Ayuhan nas, luar biasa jaminan orang yang berlaku isfa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tatakala li, barang siapa yang akan memberikan jaminan padaku, layak alunna saya, dia tidak ingin meminta, tidak mau mengemis kepada siapapun. Wa atakaffalu lahu bil jannah, kata Nabi, aku akan berikan padanya jaminan masuk surga. Kata Sauban radhiyallahu anhu, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Kata rawi tersebut, fakana Sauban radhiyallahu anhu la yas'alu ahadan minan nas, adalah Sauban radhiyallahu anhu tidak pernah meminta sedikit pun ya kepada orang-orang. Naam, Sauban radhiyallahu anhu. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain di dalam hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dalam bab ini bisa kita sebutkan hadisnya Abdullah bin Umar juga, muttafaqun alaihi, tentang wasiat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memberikan wasiat, ya, memerintahkan bahwa layaknya seorang muslim melewatkan malamnya, yaitu Lailatain, ya kecuali wajahnya ada tertulis padanya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Na'am fama taraktu." Aku juga tidak pernah mendengarkan ya perkara na'am tidaklah. Nah, aku tidak pernah meninggalkan semenjakku, ya, mendengarkan perkara tersebut kecuali wasiatku tertulis pada aku, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayuhan nas, al-isra ayuhan nas adalah merupakan awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Al-isra, ya, berlaku isra diantaranya dengan tidak meminta-minta dan senang mengemis kepada orang-orang, ayuhan nas, adalah merupakan diantara perkara-perkara yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ketika beliau berada di Makkah sebagaimana datang dari hadisnya Abu Sufyan radhiyallahu anhu, ya, ketika Hiraqan bertanya kepada beliau, ya, kepada Abu Sufyan radhiyallahu anhu, "Faraza ya'murukum?" Yani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Abu Sufyan, yaqulu, "Ubudullaha wa la tusyriku bi syai'a." Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan siapapun. Wa ya'muruna bis shalah. Beliau juga memerintahkan kepada kami untuk salat. Wa ya'muruna bis salati was sidqi. Berlaku jujur wal isra, dan juga berlaku isra ayuhan nas. Naam. Begitupun ketika beliau sampai di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membangun masjid, ya, apakah beliau mengumumkan, ayuhan nas, berikan tanah-tanah kalian, kita akan bangun masjid di atasnya? Boleh mengatakan, "Ya Bani Najjar, sajiduni bihaitikum." Wahai Bani Najjar, ya, berapa harga? Berikan, tetapkan harga pada aku, harga tanah kalian. Ayuhan nas, dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangun di atas sifat isra ayuhan nas. Naam. Oleh karena itu, betapa banyak orang-orang yang tumbang pada hari ini karena tidaknya rasa isra pada mereka, ayuhan nas. Apalagi yang kita inginkan, ya, ayuhan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya Abdullah bin Amr bin al-A'raf radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Qad aflaha man aslam." Sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam. "Wa kana rizquhu kafafan." Rizkinya cukup, ayuhan nas. Kafaf, cukup, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Ada yang dia makan setiap harinya. "Wa qanna Allahu bima ata." Ini yang penting, ayuhan nas. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan rasa qana'ah, rasa puas terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Hidup yang lain dikatakan dalam hadisnya Fudala al-Fadala Ibn Umayyid al-Ansari radhiyallahu anhu, hidup yang ayat habis sunnah dengan lafaz, "Tuba liman hudiya ilal Islam." Beruntunglah orang-orang yang telah diberikan petunjuk masuk Islam. "Wa kana aisyuhu kafafa aisyah." Cukup, ya, ada yang dia makan, ayuhan nas. "Wa kanya," dan dia merasa puas terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah padanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dalam hadis yang lain, orang-orang yang telah diberikan rasa cukup, rasa aman, ya, rasa sehat pada jasad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunnah juga, nah, al-zahir hadisnya Ubaidullah, naam, radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi." Barang siapa di antara kalian yang merasa aman, ya, "fi sirbi yaiti nafsi wa qawmi." Pada dirinya atau pada kaumnya merasa aman, ayuhan nas. Rasa aman perlu kita ciptakan. Nabiullah Ibrahim meminta rasa aman sebelum rezeki. "Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu min ats-tsamarat." Wahai Rabbku, berikanlah rasa aman kepada penduduk negeri ini. Dan juga setelah itu beliau meminta rezeki. Karena siapa yang akan mampu, ya, akan mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang jika tidak ada rasa aman. Keamanan, ayuhan nas. Dan juga kata Nabi, "Mu'afan fi jasadi. Man asbah minkum aminan fi sirdi." Siapa di antara kalian yang sudah merasa aman pada dirinya? Ya. Nah, mu'afan fi jasadi. Jasadnya sehat. Ya. "Wa indahu qutu yaumi." Dan dia memiliki qut, makanan di setiap harinya.